Langsung masuk aja ya bang ya. Masuk aja. Ah, oh. Anjir rocks. Ageng CJDW. Oh. Apa nih judulnya bang? Beda dan rasa rasta. Biar beda kami tetaplah sama. Kami beda muda dan rasa rasta. Tanamkan cinta di dalam dada. Mari bergoyang bersama-sama. Meski sama kita takkan serupa. Karena musik banyak macam genrenya. Teriakan damai di mana-mana. Mari bergoyang bersama-sama. Tanamkan cinta di dalam dada. Biar beda tapi tetaplah sama. Meskipun sama takkan serupa. Yang penting goyang bersama-sama. Hentikan perpecahan. Mari berjabat tangan. Jangan ada musuhan. Lebih baik berteman. Ciptakan keindahan. Warna musik Tangerang. Mari berpegang tangan. Kita maju berjuang. Dari semua genre hip hop maupun reggae. Sampai rock dangdut metal. Ataupun melo total. Gak perlu saling tikam. Kita semua sama, walau covernya beda. Tanam sifat dewasa, ego di dalam diri. Coba kalian sandari, janganlah saling benci. Mari kita menari bersama hip hop reggae party. Come on everybody, Tangerang United. Ciro lupa. Biar beda kami tetaplah sama. Kami beda muda dan rasa rasta. Tanamkan cinta di dalam dada. Mari bergoyang bersama-sama. Meski sama kita takkan serupa. Karena musik banyak macam genrenya. Teriakan damai di mana-mana. Mari bergoyang bersama-sama. Tanamkan cinta di dalam dada. Biar beda tapi tetaplah sama. Meskipun sama takkan serupa. Yang penting goyang bersama-sama. Dengan suara lantang aku teriak kencang. Mari berjabat tangan. Hentikan perbedaan. Perpecahan ini bukan hanya bualan. Jujur ku utarakan. Mulai dari sekarang. Maju bersama kawan. Meraih masa depan. Beda bukan halangan. Merah kami buktikan. Tanam di dalam hati. Cinta saling peduli. Duli, buang iri dan benci. Mari kita menari hip hop reggae dan party. Salam satu hati untuk para musisi. This is collaboration, my inspiration. All generation, stop fucking action. Ciro lupa. Biar beda kami tetaplah sama. Kami beda muda dan rasa rasta. Tanamkan cinta di dalam dada. Mari bergoyang bersama-sama. Meski sama kita takkan serupa. Karena musik banyak macam genrenya. Teriakan damai di mana-mana. Mari bergoyang bersama-sama. Tanamkan cinta di dalam dada. Biar beda tapi tetaplah sama. Meskipun sama takkan serupa. Yang penting goyang bersama-sama.